Eh, gengs. Oi. Untuk perform selanjutnya, ada ide gak nih biar lebih seru? Iya, ya, yang lebih keren. Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum milko dulu yuk. Wah, ini bagus tuh, Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Vin? Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah. Pantesan kamu selalu minum milko. Iya dong, milko kan susu Belgia favoritku. Yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Yang bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya. Setuju. Eh, gengs, aku ada ide seru nih. Gimana kalau pas perform nanti kita 1, 2, 3. Amazing, gengs. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua mulai dari Milko. Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 dari Wingsfood.